banyak lebih banyak sering makan apa lebih banyak kelaparan? Makan. Lebih banyak tertawa, lebih banyak nangis. Tertawa. Nah, itu dia. Ya. Kita kadang-kadang lupa. Kalau lagi susah, perasaan seumur-umur saya susah. Salah, senangnya gak diukur. Kapan kita bersyukur kepada Allah? Berbaik sangka. Kenapa Allah memberikan musibah kepada saya? Ujian, biar naik derajat. SD, ujian lulus naik SMP. Ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1, naik S2. Lulus lagi naik S3. Ibu udah S berapa sekarang? S mambo. S teler, S yang hilang tiang telernya doang. Makanya jangan suka berburuk sangka. Berbaik sangka. Biar saya naik ujian. Kalau enak aja, sehat aja, artinya kita gak bakalan mikir. Yeah. Mikir sekali-kali. Begitu, jangan molohok wae. Begitu, Celine. Ya, Celine udah ya. Udah terjawab ya. Iya, iya. Bu Elin ini tadi sewaktu sebelum on air, pas ngeliat saya bilang, wih, A-A, kalau langsung dilihat muda dan gantengan, ya. Itu artinya Ibu Elin kalau ngeliat saya di TV tua dan sakit-sakitan gitu. Berbaik sangka Bu Elin ya. Astagfirullah ya. Biar nambah ya. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan Ibu Elin bertanya dan kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu dari Majelis Salim Pondok Aren, tapi nanti kita akan pisah dulu. Kita akan kembali lagi tetap di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Baik pemirsa, kita sudah kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Curhat dong. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Amalia Kampung Rambutan Jakarta Timur masih ada di sini, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Arido dari Pondok Aren Tangerang juga masih di sini. Karena di studio memang dingin, ibu-ibu di sini sudah mulai membuka amunisinya masing-masing tentunya sesuai. PPO. Iya. Sesuai dengan usia ya, memang aroma yang tercium di sini adalah bau kayu putih. Bau ya, seperti itu ya, nggak apa-apa biar anget ya Bu ya. Dan pemirsa, seperti biasa setiap hari kita menghadirkan narasumber, dan narasumber kita di pagi hari ini adalah Ibu Sri. Ya, assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar, baik-baik saja? Baik. Ya, alhamdulillah. Dengan memakai loreng Ibu Sri hadir di sini, saya takut diterkam. Ya. Iya, yang pasti, tapi ini adalah Ibu Sri, bukan Mama Loreng. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Ibu Sri, kita akan lihat dulu video berikut ini, yaitu video tentang keseharian Ibu Sri. Silakan. Bagi seseorang yang beriman, akan percaya bahwa Allah membuka banyak pintu rezeki. Demikian pula yang diyakini oleh Sri, bahwa salah satu pintu itu adalah apa yang tengah ia kerjakan sebagai pedagang sayur. Meski menuntut perjuangan yang cukup keras bagi seorang perempuan sepertinya, namun hasil yang ia peroleh bisa sebagai tambahan tabungan rumah tangga. Perempuan berusia 40 tahun dan ibu dari 3 anak ini harus rela bekerja sejak petang hingga pagi menjelang, mengangkut sayur dan menjualnya. Sri awalnya ingin membantu suami dalam menopang ekonomi keluarga agar anak-anak mendapat fasilitas hidup yang lebih baik. Namun